Mitra Bisnis, Jokowi dan Ahok baru saja dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Lalu, bagaimana komentar para pengusaha mengenai figur dari pemimpin baru Jakarta itu? Serta apa harapan mereka terkait pembenahan yang harus dilakukan di Jakarta? Saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Sekretaris Umum Apindo, Frankie Sibarani. Pak Frankie, apa komentar Anda? Ya, sebetulnya satu babak baru ya di dalam kepemimpinan di Jakarta ini, bahwa mereka yang sukses di daerah sekarang maju ke DKI. Artinya selama ini boleh dikatakan figur yang memimpin DKI itu success story di dalam kepemimpinan di lingkup daerah boleh dikatakan minim. Nah, ini kan satu fenomena baru bahwa dua figur yang memimpin Jakarta, mereka ini adalah orang yang sukses, memiliki track record yang baik di Solo maupun di Babel. Nah, kalau kita lihat kesuksesan mereka, yang menurut saya itu satu hal yang positif untuk masyarakat Jakarta, saya optimis bahwa manajemen kepemerintahan di Jakarta ini akan menjadi lebih baik. Ya, artinya tidak cukup dengan seorang yang latar belakang katakanlah TNI misalnya gitu ya. Kemudian atau mereka yang besar dan berpengalaman di dalam kepemerintahan di Jakarta ya. Tetapi kalau kali ini manajemen kepemerintahan itu diuji dari Pak Jokowi dan Pak Basuki ini di Jakarta. Sebagai figur, artinya ya kita tahu sederhana dan juga terbuka dan tidak muluk-muluk gitu, tidak terlalu menjanjikan banyak hal. Tetapi kerja itu saya pikir sudah menunjukkan bahwa tidak ada motif pencitraan, tidak ada hal yang populis. Tetapi bagaimana mendengar aspirasi semua pemangku kepentingan DKI dan kemudian mewujudkan dalam Jakarta yang baru. Ya, sekali lagi, saya tidak hanya melihat dari figur, tetapi track record. Artinya kalau seorang pemimpin itu bisa diterima oleh masyarakatnya, kemudian bisa membawa hal positif yang membangun daerahnya, tentu itu sangat mudah untuk bisa diimplementasikan di Jakarta. Menurut Bapak, bisakah gaya kepemimpinan Jokowi-Ahok ini menyatu dengan karakter masyarakat Jakarta? Tentu bisa. Sekali lagi bahwa masyarakat Jakarta ini kan sangat beragam dan antara guyup dan juga berorientasi kepada aktivitas ekonomi itu juga sangat kental. Sehingga kita butuh perpaduan Pak Jokowi yang backgroundnya pengusaha dan juga cukup sukses di Solo dengan Pak Basuki yang backgroundnya saya kira juga pengusaha dan juga memimpin daerahnya yang sebelumnya itu cukup sukses. Itu menjadi satu hal yang positif buat kalangan dunia usaha tentunya. Terakhir Pak, menurut Bapak sebagai pengusaha, masalah apa yang harus menjadi prioritas pembenahan dari Gubernur baru Jakarta ini? Ya nomor satu pasti masalah kemacetan. Masalah kemacetan ini memberikan satu implikasi kerugian ekonomi yang sangat besar. Baik langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung yang pasti stres. Yang langsung ya kita lihat bahwa biaya pengiriman dari satu tempat ke tempat yang lain karena kemacetan itu bisa naik sampai dua kali lipat. Nah, dengan menyelesaikan masalah kemacetan, saya kira ini menjadi satu yang positif buat produktivitas di dalam birokrasi maupun peningkatan produktivitas di dalam dunia usaha itu sendiri. Yang kedua, birokrasi. Birokrasi di dalam kepemerintahan DKI saya kira cukup jadi tantangan yang unik bagi kedua pimpinan baru dan juga saya kira pemimpin birokrasi di dalam DKI sendiri. Dan saya yakin tracknya akan membaik. Harapannya dua itu cukup, karena dua itu sendiri sudah bisa mengurai hampir 60% permasalahan di Jakarta. Dan sebagian besar pelaku usaha itu melihat satu babak baru yang optimis bahwa segala kesulitan yang ada itu pelan dapat terpetakan dan kemudian masuk ke dalam penyelesaian. Meskipun tidak cepat atau tidak langsung 100%. Tetapi saya kira tracknya itu akan menuju kepada sesuatu yang baik. Demikian Wakil Sekretaris Umum Apindo, Frankie Sibarani. Saya Wendy Lim.